Satu, dua, tiga, bangun tidur, cuci muka. Mandi enggak lupa langsung nonton Saitama. Empat, lima, enam, aduh mulut asem. Tujuh ke delapan, rokok dulu yang ke depan. Satu, dua, tiga, lo Marlboro atau Surya. Jangan bikin drama, rasa rokok mah selera. Empat, lima, enam, yang penting hilangin asem. Tujuh ke delapan, gak buat jalan yuk bentaran. Pas baru bentar nyampe depan, gua lupa kalau belum matiin keran. Langsung puter balik, jangan kelamaan. Sampai kamar mandi ya udah kebanjiran. Mama marah-marah, semua marah-marah. Aku marah-marah lah, ini salah siapa? Aku tuduh kakak, dia yang gak suka. Aku bilang gak udah, aku hantam aja lah. Freestyle di pagi hari, freestyle di pagi hari, freestyle di pagi hari. Lil Sapong, let's go. Satu, dua, tiga, bangun pagi, gosok gigi. Belum apa mandi, aku gawe lagi. Baru inget aku belum ngerjain revisi. Dan hari ini jaga keburu lagi. Bos sudah maki-maki, hidup kena potong gaji. Dua aku pusing, gak habis pikir. Kok hari ini aku sial begini. Pengen duduk dan heal biar enggak rarungsing. Tambah sial lagi dihabisin si Dendi. Mulutku asam, perutku keroncongan. Pengen cabut ke warteg, duitku ketinggalan. Aku menyesali ulahku tadi pagi. Gara-gara coli jadi hilang rezeki.